aku Anggra. Dalam sa. Tak pengi. Biye. Ojo jeru-jeru mikir mantanmu. Apa o? Mergo dhek iki ra pantes duweni tresnamu. Boleh. Iya. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo. Wong digoleki pas hatimu beri. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo. Wong dibutuhno pas hatimu loro. Aku mundur, tutup mergo, tresno kue siluan. Nanging, aku iki ngerteni, yen dirimu lebih sayang harekae. Aku ngalah, tutup mergo, kue yeah.